Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadithi, ma'na secara global hadith tersebut. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna alamata iradatillahi al-khayra bi'abdihi mu'ajalatuhu bil'uqubati ala dhunubihi fid dunya. Rasul alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwasanya tanda bahwa Allah Azza wa Jal menghendaki kebaikan bagi hambanya adalah Allah Azza wa Jal menyegerakan untuknya hukuman baginya atas dosa-dosanya di dunia. Hatta yakhruja minha wa laysa alaihi dhanbun. Agar ia keluar dari dunia dalam keadaan ia tidak memiliki dosa sama sekali. Iwafi bihi yawmal qiyamati. Yang ia datang dengannya pada hari kiamat nanti. Lianna man husiba bi'amalihi ajilan khaffa hisabuhu fil ajili. Karena sesungguhnya barang siapa yang dihisab amalannya di dunia akan ringan hisabnya di akhirat. Wa min alamati iradati syarri bil 'abdi an la yujaza bi dhunubihi fid dunya hatta yaji'a yawmal qiyamati mustawfir adh-dhunubi wa fiyaha. Dan di antara tanda bahwa Allah Azza wa Jal menghendaki keburukan bagi hambanya adalah bahwasanya hamba tersebut tidaklah diberikan balasan terhadap dosa-dosanya di dunia, agar ia datang pada hari kiamat nanti dengan membawa seluruh dosa-dosanya mustawfira dengan wafiyaha, semakna membawa seluruh dosanya. Fayujaza bima yastahiquhu yawmal qiyamati. Sehingga ia diberikan balasan dengan hukuman yang berhak ia dapatkan pada hari kiamat nanti. Dengan sebab dosa-dosanya tersebut. Munasabatul hadithi lil babi, kesesuaian hadith tersebut dengan bab. Anna fihi al-hatha ala sabri ala al-masaibi wal-rida bil-qadari. Bahwasanya di dalamnya terdapat hasungan untuk bersabar terhadap musibah-musibah dan rida dengan takdir. Lianna dhalika fi salihil abdi. Karena sesungguhnya hal itu merupakan kemaslahatan bagi hamba tersebut. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini. Al-ula yang pertama. Alamatu iradatillahil khaira bi'abdihi, mu'ajalatuhu bil'uqubati ala dhunubihi fid dunya. Tanda bahwasanya Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan bagi hambanya adalah Allah Azza wa Jalla menyegerakan untuknya hukuman baginya atas dosa-dosanya di dunia. Al-thaniyatu yang kedua, alamatu iradati syarri bil-abdi an la yujaza bidhanbihi hatta yuwafiya bihi yawmal qiyamati. Faedah yang kedua, bahwasanya tanda bahwa Allah Azza wa Jalla menghendaki keburukan bagi hambanya adalah hamba tersebut tidaklah diberikan balasan dengan sebab dosa-dosanya di dunia, agar ia datang dengan dosa-dosa tersebut seluruhnya dan dibalas atasnya pada hari kiamat nanti. Atsalitsatu, yang ketiga, al-khawfu minas-sihhati da'imati an takuna 'alamata syarrin. Kekhawatiran akan kesehatan yang terus-menerus bahwa ia merupakan tanda keburukan. Arabiatu, yang keempat, at-tanbihu 'ala husni dhanni billahi wa raja'ihi fima yaqdihi Allahu 'alaihi minal makruh. Peringatan terhadap atau peringatan untuk berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla dan berharap kepada Allah Azza wa Jalla di dalam perkara-perkara yang dibenci yang Allah takdirkan kepada seorang hamba. Al-khamisatu, yang kelima, annal insana qad yakrahu syai'a wa huwa khairun lahu. Bahwasanya seseorang terkadang ia membenci sesuatu padahal sesuatu tersebut baik baginya. Wa qad yuhibbu syai'a wa huwa syarrun lahu. Dan terkadang seseorang mencintai sesuatu padahal sesuatu tersebut merupakan keburukan baginya. As-sadisatu, yang keenam, al-hathu 'ala sabri 'ala al-masa'ib, hasungan untuk bersabar terhadap musibah-musibah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, babu ma ja'a fir riya'i, bab apa yang datang tentang riya'. Wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Al-ayata. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, katakanlah wahai Nabi, aku hanyalah manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku bahwasanya sesembahan kalian hanyalah sesembahan yang satu. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, tamamul ayati, kesempurnaan ayat ini, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa mengharapkan perjumpaan kepada Rabbnya, hendaklah ia mengamalkan amalan yang saleh dan tidak menyekutukan, tidak berbuat syirik kepada siapapun di dalam beribadah kepada Rabbnya. Munasabatu dzikri hadzal babi fi kitab at-tauhid. Kesesuaian penyebutan bab ini di dalam kitab at-tauhid, annahu lamma kana ar-riya'u mukhillan bit-tauhid wa muhbitan lil-'amali alladhi qaranahu nasaba an yunabbiha 'alayhi al-mu'allifu fi hadzal babi. Bahwasanya tatkala riya merusak tauhid dan menggugurkan amalan yang mengiringinya, yang riya tersebut mengiringinya, sesuailah al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memberikan peringatan atasnya di dalam bab ini. Ar-riya'u masdaru ra'a mura'atan wa riya'an. Ar-riya' merupakan masdar ra'a mura'atan wa riya'an, wa huwa an yaqsida an yara an-nasu annahu ya'malu 'amalan 'ala sifatin wa huwa yudmiru fi qalbihi sifatan ukhra. Yaitu seseorang menginginkan agar manusia melihat bahwasanya ia sedang melakukan sebuah amalan dalam suatu sifat, padahal ia menyembunyikan di dalam kalbunya sifat yang lainnya. Yaitu misalnya seseorang ingin agar ia dilihat oleh orang-orang bahwa ia sedang salat dengan khusyuk, padahal tidak demikian keadaannya. Qul al-khitabu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ay qul lin-nasi, katakanlah. Ucapan ini ditujukan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu katakanlah kepada manusia. Ana basharum mithlukum, aku adalah manusia seperti kalian. Ay fil bashariyati laysa li min ar-rububiyyati wala min al-ilahiyyati shay'un. Yaitu di dalam sifat kemanusiaan, aku tidaklah memiliki sedikit pun dari rububiyah maupun ilahiyah. Annama ilahukum ilahu wahidun, bahwasanya sesembahan kalian hanyalah sesembahan yang satu. Ay ma'budukum bihaqtin alladhi ad'ukum ila ibadatihi ma'budun wahidun la syarika lahu. Yaitu sesembahan kalian yang hak, yang aku menyeru kalian untuk beribadah kepadanya, adalah sesembahan yang satu, tiada sekutu baginya. Yarju liqa'a rabbihi, mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, ay yakhaful masira ilaihi wa yatma'u biru'yatihi yawmal qiyamati. Yaitu takut kembali kepadanya dan berharap untuk melihatnya pada hari kiamat nanti. Amalan salihan huwa ma kana muwafiqan li syar'illahi maqsudan bihi wajhahu. Maqsudan bihi wajhuhu. Amalan yang saleh, yaitu amalan yang mencocoki syariat Allah Azza wa Jalla, yang diinginkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la yushriku bi ibadati rabbih, ay la yura'i bi amalihi, tidak berbuat riya dengan amalannya. Yaitu tidak beramal agar dilihat oleh orang lain. Ahadan nakiratun fi siyaqin nafyi, fata'ummu kulla ahadin kainan man kana. Ahadan nakirah, dalam konteks peniadaan, maka ia mencakup siapapun. Ia mencakup setiap orang siapapun ia. Mencakup kulla ahadin, setiap orang, seluruh makhluk, siapapun dia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.